wakil ditunjuk sewaktu-waktu. Ketika pemimpin ini berhalangan atau keluar berperang, tentu enggak ada yang memimpin Madinah, maka menunjuk si fulan. Sebagaimana ketika Nabi meninggalkan Madinah menuju Badar, maka menunjuk Utsman sebagai wakil. Jadi wakil itu tidak harus ada terus, gitu ya. Nah, tidak seperti ajaran demokrasi, ajaran dari Barat bahwa wakil harus ada, bahkan harus diberi wewenang yang besar. Presiden tugasnya ini, wakil ini. Ini keliru. Dalam Islam pemimpin, ya. Ini adalah sahih dari bab ini, yaitu keutamaan cinta karena Allah, ya, dan anjuran untuk saling mencintai kepada Allah. Tidak ada jaminan seperti itu, ya, secara khusus, ya, secara kebaikan dia, bahwa yang terbaik adalah sahabat, setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in. Jaminan secara khususnya, jaminan yang ada adalah secara umum, siapa yang mengikuti sahabat, ya, walladzina tabi'uhum biihsana. Berarti ini umum, tidak khusus. Adapun sahabat khusus, bahkan lebih khusus lagi ahli Badar. Ahli pulang Badar diampuni, bahkan berbuat apa saja sudah diampuni. Hatib bin Abi Balto'ah seolah mengkhianati Nabi, kan? Membocorkan rahasia Nabi bahwa Nabi mau menyerang Mekah, dan akhirnya ketahuan dan mau dibunuh sama Umar. Kata Nabi, jangan, dia ahli Badar. Ahli Badar sudah diampuni, walaupun berbuat dosa sangat besar kalian. Ini tidak dimiliki kecuali sahabat. Nah, jangan main-main dengan sahabat, ya. Jangan mencaci maki, jangan merendahkan, jangan beragama di luar agamanya para sahabat, ya. Jangan bermadhaj kecuali madhajnya sahabat. Ini bagaimana ada organisasi Islam besar di negeri kita nggak mau terima? Aku ada di titik. Tidak ada sahabat-sahabatan. Ini meninggalkan manhajnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ahmad. Apakah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hanya qala Rasul? Lihat, qala Abu Dawud disebut di Bukhari. Ya, perbuatan Ali disebut di Bukhari. Ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas disebut oleh Imam Muslim. Ini pemahaman Imam Bukhari, Imam Muslim. Bagaimana hari ini ada orang berkata cukup Al-Quran dan Hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Pemahaman yang terserah kita. Ini clear. Mohon dapat dijelaskan apakah perbuatan dan perkataan Nabi dalam hal muamalah dan adab, seperti makan paha kambing, pakai baju warna tertentu, safar setiap Kamis dan lain-lain, menjadi sunnah. Ya, wajib. Apakah demikian pula sebaliknya? Kita lihat, yang menjadi sunnah Nabi adalah sesuatu yang akal kita tidak bisa mencapai. Seperti Nabi melempar jumroh, Nabi mencium Hajar Aswad, ya, Nabi sholat di Masjid Quba, yang kita bahas kemarin setiap Sabtu. Ini kan akal kita tidak bisa capai, ya, ibadah. Adapun Nabi suka paha kambing, kita tidak suka, maka ini enggak masalah, ya. Nah, hanya yang jadi pembahasan gimana kalau kita enggak suka tapi demi cintanya kepada Nabi, kemudian kita paksakan untuk suka, atau suka secara fitrah. Apakah ada kebaikan? Ini khilaf bain ulama. Bagaimana mengatakan ada? Dan ini pendapat yang rajih. Karena tidak bisa dihindari, ya. Kita cinta kepada Nabi, kita dengar Nabi suka anu. suka paha kambing. Kemudian enggak bisa dihindari ya, ada apa sesuatu yang mendorong kita untuk suka kepada paha kambing. Yang seperti ini ada kebaikan. Ya. Kalau kita tidak memaksakan diri karena memang enggak suka, ya itu enggak masalah. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa antara urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Dan juga banyak kalangan yang menganggap mazhab salaf terlalu ekstrim dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana pendapat? Mana maksudnya mazhab salaf ekstrim tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah salaf mengharamkan handphone, komputer, naik mobil, naik pesawat? Ya, itu ada di tarekat-tarekat sufi ya. Gitu. Orang hidup sesuai dengan zaman. Yang tidak sesuai dengan zamannya itu adalah sholat, puasa, zikir, wirid tidak boleh disesuaikan dengan zaman. Gitu ya. Maka tidak benar bahwa Islam ini anti sesuatu yang baru. Enggak. Kalau sesuatu yang baru itu dalam hal dunia, dalam hal ibadah, ya tertolak. Tidak mungkin ada sesuatu yang baru di dalam ibadah. Sebab yang baru di dalam ibadah namanya apa? Muhdatsat. Seluruh muhdatsat itu bid'ah. Seluruh bid'ah itu sesat. Semua yang sesat terancam dengan neraka. Ya. Apakah sholat terakhir, sholat tarawih di akhir malam ada sholat sunat malam lagi? Tidak ada. Ya. Sholat tarawih adalah sholat malam. Ya. Nah, kecuali belum 11, boleh ditambah. Gitu ya. Kalau sudah 11, menyalahi perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah lebih dari 11. Itu ucapan saya. Wow. Bagaimana hukumnya jika orang kafir memerangi umat Islam tidak secara fisik? Yang dimaksud perang adalah fisik. Yang dimaksud perang kita. Gitu. Maka jangan diartikan perang perang SMS, perang bukan, ya itu tidak diatur oleh Islam. Istilahkan saja, ya istilah kita saja diistilahkan perang. Yang dimaksud perang adalah secara fisik, ya perang bunuh-bunuhan. Maka perang yang bukan bunuh-bunuhan ya tidak boleh kita sebut sebagai perang, dan tidak boleh faedah-faedah perang kita masukkan di situ. Ya. Para sahabat menikmati dunia namun harus sesuai dengan ridha Allah. Apakah kita juga boleh menikmati hobi kita masing-masing? Misalnya menghias rumah, modifikasi otomotif. Nah, boleh. Apa yang mubah boleh kita lakukan. Apa yang mubah boleh kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah yang haram. Apa yang haram? Menghias masjid. Menghias masjid haram. Ya. Tidak boleh. Menghias rumah boleh. Enggak ada larangan. Gitu. Kita punya hobi tertentu, ketika itu halal boleh. Tidak mendatangkan kesombongan. Tapi mendatangkan manfaat. Kalau mendatangkan kesombongannya, ya, merugikan diri sendiri. Walaupun hobi, ya, hobi apa? Motor tua kalau dihobi, ya. Oh, jalan 5 kilo mogok, ya, menyusahkan diri sendiri, ya, menyusahkan diri sendiri. Ini motor baru, apa-apanya underdealnya baru, kan jadi enak. Ya, nah, kecuali motor tua bukan hobi, emang kebelinya motor tua nggak usah, bukan kan? Ini dia bisa beli motor baru, tapi cari motor yang tahun 40-an, 50, ya, yang menyusahkan diri sendiri. Mau apa, hidupin saja pakai didorong dulu, cari turunan dulu. Ini kan menyusahkan diri sendiri. Ya, apa nggak sakit orang seperti ini? Saya kira sakit orang seperti ini ya. Apa maunya? Padahal dia beli yang lebih murah dengan dipijit saja sudah bunyi mesinnya. Tentu ada sesuatu di otaknya. Ya, enggak beres. Bagaimana? Jadi hobi itu ya tidak menyengsarakan kita. Karena motor, mobil itu untuk menyenangkan kita kan. Bukan untuk menyusahkan kita, menyenangkan kita. Gitu. Kita biar cepat ke pengajian, biar cepat ke rumah sakit, pakai motor, pakai mobil. Gitu. Maka mobil ya, yang tidak gampang rusak, yang hidupinya gampang, ya, yang bensinnya irit, dan seterusnya. Apakah bekas sujud di wajah yang dimaksud seperti uang logam yang hitam di jidat? Ya, nggak ada keterangan seperti itu. Ini sesuatu yang memang lumrah, ya. Namanya jidat kita kulitnya tipis, tiap hari nempel di karpet, ya. Karpetnya kasar, ya nggak bisa dihindari seperti itu. Artinya tidak perlu kita sengaja cari karpet yang kasar biar hitam, ya enggak perlu. Sujudnya yang dilihat oleh Allah sujud, bukan jidatnya yang hitam. Ya. Bolehkah seorang wanita mengajar di depan umum, misalnya di televisi, radio, seminar, dari laki-laki? Ada fitnah di dalamnya. Ketika dia tidak pakai jilbab, kelihatan rambutnya, lehernya, jelas haram. Apapun alasannya, apapun kebaikannya. Dengan dia ceramah, maka ada ratusan orang masuk Islam. Tapi cara ceramahnya, membuka rambutnya, kelihatan lehernya, enggak ada kebaikan. Ya, yes. Kita sudah hafal kaidah ini, kita sudah paham kaidah ini. Darul mafasid mukaddam min al-jalb bil matar. Menghindari dosa harus diutamakan daripada mencari pahala. Ya. Ah, bagaimana kalau dia pakai jilbab? Dia menutup aurat, hanya kelihatan wajahnya saja dan telapak tangannya, maka dia telah berhijab, telah menutup aurat. Ketika ada kebaikan, ya, apalagi tidak ada laki-laki yang sanggup, maka boleh. Maka lihat para perawi hadis, tidak semuanya laki-laki. Lihat para tabi'in belajar kepada Aisyah, Ummu Salamah. Ya, tapi tentu khusus istri Nabi tidak boleh terlihat wajah. Ya. Apakah seseorang bisa merasakan atau mempunyai firasat bahwa suatu tempat tertentu banyak jinnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawna. Mereka dan bangsanya yaitu jin, setan melihat kalian wahai manusia, sedangkan kalian wahai manusia tidak mungkin bisa melihat jin. Maka tidak ada yang bisa melihat jin. Kalau kita dapat mungkin. Mungkin, ya. Tetapi kan tidak melihat. Nah, melihat. Iya, perasaan kan kadang-kadang datang dari kita. Padahal nggak ada apa-apa, cuman karena kita penakut, nah, merinding. Ya, nggak ada apa-apa, ya karena agak demam badannya, ya, merinding. Ya. Naik bulu-bulu. Ya seperti tadi, ya. Mungkin itu dari diri kita. Ya. Ah, kalau kita merasa bahwa tempat itu ada sesuatu karena lama tidak dihuni, bagaimana sabda Nabi bahwa jin itu bertempat di padang pasir, di hutan, di rumah-rumah kosong, ya tinggal bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, Al-Qalam, setiap hari insyaAllah mereka pergi. Yes. Para sahabat juga tidak melihat. Yes. Para sahabat tidak melihat. Ya. Berarti ayat ini batal. Bagaimana ayat jadi batal? Ya. Berarti ayat ini dihapus. Ayat ini tidak benar. Kamu mungkin. Kita yakin dengan ayat itu. Maka orang yang mengatakan saya bisa melihat jin, berarti dia telah mengkufuri ayat itu. Dia menolak ayat itu. Ya. Apa batasan aurat bagi laki-laki yang jika tersentuh sendiri maka membatalkan wudu? Maksudnya kemaluan. Iya, kemaluan yang tersentuh membatalkan wudu, ini khilaf banyak ulama. Ya. Karena Nabi bersabda bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, artinya sama dengan yang lain. Gitu. Tapi juga ada hadis yang membatalkannya, maka para ulama menjawab, menjamak dengan mengatakan batal wudu kita kalau menyentuhnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Dan menyentuh yang dimaksud tentu tanpa alat. Artinya tangan kita, telapak tangan kita langsung menyentuh kemaluan. Dan perut telapak tangan, bukan punggung telapak tangan. Ya, kalau punggung telapak tangan maka tidak membatalkan. Saya haji tahun 2005 dan melakukan dam setelah umroh. Apakah haji saya sah? Saya nggak paham. Melakukan dam setelah umroh. Apa maksudnya? Membayar dam. Membayar dam. Ya, membayar dam ini kan karena sesuatu. Mungkin dia mencukur rambut, mungkin tidak bermalam di Mina Muzdalifah, mungkin melewati mikot belum pakai pakaiannya haram. Jadi karena apa? Enggak disebut. Ya, dam. Karena dam dengan haju kan beda. Dam dengan haju beda. Kalau haju enggak melanggar apa-apa, ya menyembelih. Ya. Orang sering menyamakan haju ini dam. Ini tidak. Apakah meminta secara mutlak itu tercela? Bagaimana dengan meminjam? Apakah termasuk tercela? Tidak. Ketika ada keperluan tentunya, bukan menjadi kebiasaan dia berhutang. Karena Nabi pernah meminjam, pernah berhutang. Meminta juga tidak mutlak. Boleh minta-minta. Ketika seseorang tidak sanggup lagi berusaha, misalnya tangannya buntu, ya, dia kebakaran, rumahnya tidak punya harta lagi, mau kerja juga tidak langsung bisa kan. Nah, seperti ini ibu. Dalam kondisi normal, artinya orang yang punya kerjaan, punya penghasilan, lalu minta-minta, terserah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, manaqata malun min sarah. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Ya. Dan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kecuali detik itu Allah membuka satu pintu kefakiran, kemiskinan. Jadi kalau antum membuka pintu, pintu minta-minta kan banyak. Ya, bisa minta langsung, bisa SMS, bisa ngomong, ya, kalau butuh duit saya, padahal enggak minta ya. Enggak minta, lagi butuh duit saya. Butuh duit saya. Nah, buka pintu ya. Buka pintu biar dikasih. Ah, detik itu Allah membuka satu pintu kemiskinan. Maka jangan membuka pintu minta-minta. Apapun bentuknya pintu itu, perang-perangan, sindiran, ya, dan ya, orang ada makanan, ya, kita datang megang-megang perut, lapar nih, ya, nggak minta makan, lapar nih, biar ditawarin makan. Kecuali dia nggak punya uang dan dia kelaparan, nah, tentu yang tadi, dia punya uang, bisa ke warung, bisa makan, ya. Tapi seperti itu terserah, ya. Jangan kita jual air muka kita. Manhaj salaf mengajarkan izzah, kehormatan diri. Ya, manhaj salaf tidak hanya mengajarkan akidah, sholat sesuai cara Nabi, wudu, manasik haji, menjaga Nabi, tidak hanya itu. Tapi termasuk di dalamnya tidak minta-minta, sebagaimana Hakim bin Hizam. Awalnya minta kepada Nabi, dikasih. Sekali waktu Nabi mengatakan, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ayo, menghunjam ke dadanya, ucapkan Nabi. Lalu dia bersumpah, demi Allah, saya tidak mau minta-minta lagi. Ya, maka ketika dia tua, naik unta, tekutnya, cambuknya jatuh. Ya. Kalau dia minta tolong kepada orang yang di bawahnya wajar, namanya udah tua dan orang di bawah kan nggak terlalu keberatan. Tapi dia nggak mau minta, ya, dia sudah bersumpah saya tidak akan minta apapun kepada manusia. Dia jatuh, turun sendiri ngambil sendiri, disaksikanlah kelakuan, ya, dan diberi harta oleh Umar ditolak, diberi harta oleh Abu Bakar ditolak. Lihat sahabat, betul-betul aizah diri. Gitu ya. Ya. Beberapa satria itu biasanya dia melakukan haji itu sebelum tanggal 10. Iya, setelah itu kan biasanya ramai. Tidak sah. Tidak. Fatwa dari para imam, penyembelihan haji harus tanggal 10. Karena di tanggal 10 ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berhaji adalah tawaf ibadah, melempar jumrah, akabah, ya, menyembelih dan takalim. Ya, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, enggak masalah. Yang penting empat ini dilakukan di tanggal 10, kecuali bagi orang yang haid. Boleh di. Saudara ipar bukan makom. Oh iya, makom sementara. Artinya kan akhirnya boleh dinikah. Yang boleh menemani dia adalah makom selamanya. Maka kalau dari perkawinan jangan ipar, tapi mertua atau menantu. Ini kan makom selamanya. Ya. Iya, bukan makom, tidak sah. Ya, tidak sah sebagai mahram. Berarti dia seperti seorang perempuan yang safar tanpa mahram. Ya, kata Nabi la tahillu, tidak halal. Gimana? Iya, tapi itulah sahabat, ya. Itulah sahabat betul-betul menunaikan janjinya. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As. Berat sekali untuk puasa Nabi Daud, berat sekali karena sudah tua. Menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu, berat sekali, sudah tua. Tapi karena kadin janji di hadapan Nabi, ya dibila-bila, walaupun berat, itulah kata. Ya, menepati janjinya kepada Allah. kan berjanji. Yes, sudah mulai berjalan. Terima kasih.